فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini tiga ayat yang kita baca, dan penulis di dalam buku beliau menggabungkan tiga ayat ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, saya baca paragraf sebelumnya, wa mafhumul ayati annallaha yuhibbu man kana syakuran 'alan na'mai taiban minal ma'athimi wadh-dhunub. Pemahaman ayat ini adalah bahwa Allah sangat menyukai orang yang gemar bersyukur terhadap nikmat-nikmat, bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Ini akhir ayat pada 278. Ketika Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kull wallahu la yuhibbu kull kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang selalu kufur dan selalu berbuat dosa. Makanya penulis mengatakan pemahaman dari ayat ini, maksudnya pemahaman baliknya, ketika Allah tidak menyukai setiap orang yang berbuat kufur terhadap nikmatnya, pemahaman baliknya berarti Allah menyukai orang yang bersyukur. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang selalu berbuat dosa, banyak dosa, maka Allah menyukai orang-orang yang beristighfar dari dosanya. Ini apa yang disebutkan oleh penulis seperti itu. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, thumma أدخل هذه الآية من بين آيات الربا وهي قوله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyisipkan ayat-ayat yang satu berikut ini dalam ayat-ayat riba, yaitu firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Al-ayah dibayani anna akbar al-asbab lijtinabi ma harramallahu minal makasibir ribawiyah takmilul imani wa huquqih, adalah untuk menjelaskan bahwa sebesar-besarnya sebab untuk menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dari pendapatan-pendapatan ribawi adalah menyempurnakan keimanan dan hak-haknya, khususan iqamatus shalah wa itauz zakah, khususnya menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar, karena salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Waz zakata ihsanun ilal khalqi yunafi ta'atir riba alladhi huwa dhulmun lahum wa isa'atun 'alaihim. Dan zakat adalah kebajikan kepada makhluk yang meniadakan praktek riba, yang jelas-jelas merupakan kezaliman bagi mereka dan keburukan atas mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada ayat 279 apa 277 penulis Allah menyebutkan ayat ini di antara ayat-ayat riba. Jadi anggap begini, ini ayat-ayat riba, di tengah-tengahnya Allah menyebutkan ayat ini 277. Nah, kata penulis, penyebutan ayat itu fungsinya adalah agar mudah menjauhi praktik riba. Caranya, kuatkan iman, kerjakan amal soleh, maka akan jauh dari praktek riba. Kuatkan iman dan kerjakan amal soleh. Siap, seperti apa? Yaitu seperti sholat, zakat. Sholat itu mencegah akan perbuatan yang mungkar, dan zakat bertentangan dengan riba. Zakat kan berbuat baik kepada seseorang, sedangkan riba malah menzalimi orang. Nah, ini fungsi ayat 277 yang dimasukkan oleh Allah di antara ayat-ayat riba, bahwa sebab terbesar agar bisa menjauhi perbuatan riba adalah dengan iman dan menyempurnakan amalan-amalan keimanan. Jadi kalau ada orang bertanya, "Ustaz, gimana caranya saya lepas dari riba?" Kuatkan iman. Ya, baik yang menghutanginya dengan cara riba atau yang berhutangnya dengan cara riba. Karena dua-duanya kenal loh riba itu. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan harta riba. Siapa pemakannya di sini? Yang menghutangi. Ya. Allah melaknat pemakan harta riba, wa mukilahu, dan pemberi makan harta riba. Pemberi makan siapa? Yang menghutangi. Nah, baik dua orang ini kalau ingin benar-benar lepas dari riba, maka kuatkan iman, sempurnakan iman, kerjakan amal-amal soleh yang mendukung kesempurnaan iman. Nah, ini fungsi ayat 277 dimasukkan dalam ayat riba, padahal gak ada kaitannya dengan ayat riba. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jika ingin mengetahui tentang ayat riba, maka itu dibaca dari ayat 275 sampai 281. Itu ayat-ayat riba. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ada ayat ini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mendirikan salat, membayar zakat, bagi mereka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mempunyai kekhawatiran dan tidak punya rasa sedih. Apa fungsinya? Oh, ternyata kita tahu. Ya, siapa saja yang ingin lepas dari praktik riba, baik dia menghutangi dengan riba atau berhutang dengan riba, maka pada saat itu caranya kuatkan iman bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah memerintahkan kita yang halal, bahwa Allah mengharamkan kita untuk mengais rezeki dengan cara praktek riba dan semisal. Kuatkan iman. Lalu setelah iman kuat, harus disuburkan dengan amal-amal soleh. Amal solehnya seperti apa? Sholat dan zakat. Kenapa sholat? Karena sholat tanha anil fahsya, mencegah daripada perbuatan nista dan mungkar, dosa. Zakat, kenapa zakat? Karena zakat itu kebalikan dari riba. Kebalikan dari sisi mana? Kalau riba mendzalimi orang, kalau zakat malah berbuat baik kepada orang. Nah, ini. Nah, kemudian para ikhwah, kita sudah sering menyebutkan kalau ada ayat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak sedih. Apa maksudnya? Sering kita sebutkan. Saya hanya ingin mengulang. Tidak ada kekhawatiran maksudnya? Mereka tidak khawatir kalau sudah mati mau menghadapi kehidupan setelah kematian. Enggak khawatir. Ya, enggak takut. La khaufun, tidak khawatir, tidak takut. Karena mereka beriman dan beramal saleh. kehidupan setelah kematian pasti nyaman. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, apa tandanya atau kapan seseorang mengetahui dirinya penghuni surga?" Sebenarnya dia mengetahuinya dari mulai tata cara penyambutan nyawanya. Sudah diketahui tata cara pencabutan nyawanya. Makanya ada hadis ketika Utsman bin Affan di depan kuburan beliau menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tudzakiruna bil jannati wan nar la tabki wa tabki min hadza?" Wahai Umar bin Khattab, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Kok menangis ketika melihat kuburan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manazilil akhirah." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan kehidupan akhirat. "Man naja minha fama aisaru ba'dahu minhu." Barang siapa yang selamat di dalam kuburnya, kehidupan setelahnya dari kehidupan-kehidupan akhirat, fase-fase kehidupan akhirat lebih ringan baginya. "Wa illam yanju minha fama as'abu minhu." Kalau seandainya dia tidak selamat darinya, maka dia akan menghadapi sesuatu yang lebih sulit darinya. Ya, sebenarnya sudah kita ketahui kapan seseorang penghuni neraka, penghuni surga. Dari mulai sistem pencabutan. Kalau orang beriman, ruhnya keluar dari jasadnya seperti air keluar dari mulut botol, mulut teko. Mengalir begitu. Itu pun sulit, itu pun sakit. Sedangkan orang kafir seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah. Akibat saking kerasnya, karena dia basah, bulu domba atau bulu kambing itu kan kalau tidak basah saja licin. Tapi kalau apalagi basah, dicabut. Ya, begitu. Begitu sistem pencabutan orang kafir. Belum lagi dipukulin pipinya dan pantatnya oleh Jibril, oleh malaikat maut. Keluar, keluar, keluar. Sambil dipukul. Kemudian setelah itu dinaikkan. Sistem penaikannya pun beda-beda. Kalau orang beriman disambut malaikat, kemudian seluruh malaikat langit menyambutnya, bau wangi sampai kepada langit ketujuh. Kemudian ditulis, kata Allah, "Uktub li'ibadi fi'illiyin." Tuliskan hambaku di dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi dan kembalikan ruh jasad hamba, ruh hambaku ini ke dalam jasadnya. Akhirnya dia masuk ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu dia mendapatkan fitnatul qabr. Setelah mendapatkan fitnatul qabr, karena dia orang beriman, dia bisa jawab. Setelah dia bisa jawab, maka diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Luas, seluas mata memandang. Kemudian dibukakan pintu surga untuknya. Kemudian setelah itu bau wangi surga masuk ke dalamnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi aqimis saat." Wahai Rabbku, bangkitkan kiamat. "Kai alqa bi ahli," agar aku bisa bertemu kembali dengan keluarga-keluarga aku. Kemudian sebelum itu sebenarnya ketika tadi ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, maka tidak sekedip mata pun langsung para malaikat memasukkan dia dalam kain kapan yang berasal dari surga dan dimasukkan dalam peti yang penuh dengan minyak wangi. Lalu diangkat ke atas. Begitulah nasib orang beriman. Orang kafir enggak. Sudah susah mencabutnya. Kemudian ditempeleng, dipukulin. Kemudian setelah itu keluar. Kemudian tidaklah sekedip mata kecuali di kain ini dengan kain kapan yang berasal dari neraka, dimasukkan ke dalam tempat yang bau busuk. Kemudian malaikat semuanya menolak untuk dilewati oleh langit ini, oleh ruh ini, sampai tidak bisa dibukakan pintu langit, dan tidak akan pernah bisa sampai unta masuk dalam lubang jarum, atau sampai susu masuk kembali ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lemparkan ruh orang ini ke dalam jasadnya. Dilemparkanlah dari atas langit ke dalam jasadnya. Fatakhtafuhu at-tayr. Dia dilemparkan dengan hina seperti barang yang dilemparkan dari atas, kemudian ada burung yang menyambarnya, ada angin yang menerpanya, tidak ada harganya. Itu orang kafir. Kemudian setelah itu dimasukkanlah ke dalam jasadnya di alam barzakh. Di alam barzakh dia mendapatkan fitnatul qabr. Dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Kemudian dipukul dengan martil dari besi di antara dua telinganya. Kemudian setelah itu disempitkan kuburannya sampai takhtalifa adla'. Sampai tulang belulangnya menyatu. Kemudian digelapkan kuburannya, dibukakan untuknya pintu neraka, dan masuklah ke dalam kuburannya bau busuk neraka. Sampai dia berdoa, ya Rabbi la tuqimisah, wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat. Timbul pertanyaan, yang satu mengatakan, wahai Rabbku, bangkitkan hari kiamat. Yang satu mengatakan, jangan bangkitkan hari kiamat. Apa sebabnya? Hah? Yang satu sudah mengetahui, dia akan mendapati fase-fase setelahnya lebih mudah. Yang satu sudah mengetahui, dia akan mendapati fase-fase setelahnya lebih sulit. Allah berfirman, An-naru yu'radun 'alaiha quduwan wa 'ashiyan. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Api neraka membakar mereka siang dan malam, pagi dan sore. Ketika hari kiamat dibangkitkan, maka Allah berfirman, masukkan pengikut Fir'aun kepada siksa yang lebih pedih. Ini menunjukkan bahwa adanya siksa kubur, dan siapa yang disiksa di dalam kubur, maka dia akan mendapatkan fase akhirat lebih sulit baginya. Maka ketika kita, saya sengaja berhenti pada ayat ini, la khaufun alaihim, ketika kita mengatakan tidak ada khawatir, rasa takut atas mereka, ini agung perkataan. Enggak takut mereka menghadapi itu, karena mereka beriman, beramal saleh yang menyempurnakan keimanan mereka. Kata-kata la khaufun, tidak ada rasa takut atas mereka, itu agung. Karena fase-fase yang mereka hadapi sangat berat. Belum nanti dibangkitkan dari kubur sesuai dengan amal saleh yang seseorang miliki. Maka rasakan itu, kata-kata la khaufun alaihim itu rasakan, masukkan dalam hati. Fungsinya untuk apa, Ustaz? Agar kita gemar beramal saleh, senang mempertahankan keimanan, agar mendapatkan keutamaan la khaufun, tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap mereka, terhadap kehidupan setelah kematian. Dan semua dari kita akan merasakannya. Dan itu kadang-kadang yang membedakan antara orang yang sudah mengaji ilmu agama dengan yang tidak mengaji ilmu agama. Yang sudah mengaji ilmu agama, dia tahu dia akan mendapati itu, akan melewati fase-fase itu. Abdullah bin Rawahah pernah tidur di pangkuan istri, kemudian beliau menangis. Sang istri melihat suaminya menangis pun ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah bertanya, "Ma abkaiti? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku?" Sang istri menjawab, "Ra'aituka bakait fa bakaitu. Aku melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis." Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Tadzakkartu qaulallah ya azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Salah satu fase akhirat yang akan kita hadapi adalah mendatangi sirat yang dibentang di atasnya neraka jahannam. Kemudian beliau mengatakan, dalam ayat ini, ukhbirna bi anna wariduha. Allah memberitahukan kepada kita, kita pasti mendatangi neraka tersebut. Walam nukhbar bi annana kharijuna minha. Tapi Allah belum memberitahukan kepada kita apakah kita termasuk orang-orang yang keluar darinya dan diselamatkan darinya. Yaitu ketika Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Beliau berpikir, beliaukah termasuk di dalamnya? Jadi kata-kata la khaufun alaihi itu sangat agung. Makanya Allah sering ulang-ulang agar kita merasakan besarnya keagungan ayat itu, besarnya keutamaan ayat itu. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapati la khaufun. Tidak ada rasa takut bagi mereka menghadapi kehidupan setelah kematian. Kemudian makna yang sering kita ulang-ulang juga, walahum yahzanun, dan mereka tidak mempunyai rasa sedih. Sedih yaitu maksudnya adalah meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan. Dia menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah menjaga keluarga orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun ayat agung, walahum yahzanun. Berapa banyak kita sering kepikiran terhadap anak keturunan kita, anak kita, cucu kita, nanti mereka jadi apa, bagaimana, bukankah mereka pewaris-pewaris kita? Bahkan salah satu mungkin bisa menjadi modal kita masuk ke dalam surga. Maka ayat ini agung, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan thumma wajjaha al-khitaba lil mu'minina wa amarahum an yattaquh wa yadharu ma baqiya min muamalatir riba allati kanu yata'atawnaha qabla dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan firman-Nya kepada kaum mukminin dan memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepada-Nya dan agar meninggalkan sisa-sisa muamalah dengan riba yang mereka kerjakan sebelumnya, dan bahwa bila mereka tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya mereka itu telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sebelum saya terangkan ini, ayat yang tadi 277 sebenarnya ada rahasia menarik lainnya, yaitu rahasianya kalau Anda mulai sudah melenceng dari mencari yang halal, sudah berani mencari yang haram demi mendapatkan kenikmatan dunia, sudah selalu tertipu dengan itu, maka salah satu caranya, obatnya adalah ingat pahala di sisi Allah lebih besar. Jadi boleh mungkin digarisbawahi, obat mujarab agar tidak tertipu dengan mencari harta yang haram adalah mengingat pahala atau nikmat di akhirat lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. Saya beri contoh misalkan ya. Contoh fenomena pentol. Hari Jumat. Ada orang jualan pentol. Kok rame-ramenya pas lagi khotbah. Orang rame-rame pas lagi khotbah. Maka dia ketika itu dia harus tahan dirinya. Saya akan jualan hanya setelah sholat Jumat. Saya akan buka hanya setelah sholat Jumat. Meskipun kawan di sebelahnya yang juga jualan pentol banyak untungnya. Nah, agar meneguhkan dia untuk mencari yang halal, ingat pahala di sisi Allah lebih besar, lebih kekal, lebih abadi. Meneguhkan seseorang mencari harta yang halal, ingat pahala di sisi Allah. Kapan seseorang sudah mulai melenceng dengan mencari harta yang haram, maka ingat pahala di sisi Allah. Contoh misalkan orang-orang yang bekerja pas lagi sholat-sholat berjamaah. Padahal dia bisa untuk meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan pekerjaannya tersebut. Misalkan di pasar, dia bisa. Tetapi tatkala dia sudah mulai terlalaikan dengan perniagaan, jual beli dari mengerjakan sholat berjamaah, maka obatnya apa tadi? Ingat pahala di akhirat. Dan di dalam Al-Qur'an itu banyak yang seperti itu. Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Dan apa yang di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. "Wallahu 'indahu husnul ma'a." Dan di sisi dan Allah di sisinya tempat kembali yang lebih baik. Itu semua lihat lagi dalam hari Jumat. Surat Jumat. Wa idza apa ayat yang terakhir ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kalau manusia melihat ada jual beli di luar masjid, mereka bangun dan pergi ke jual beli tersebut dan meninggalkan Rasulullah sendirian berdiri berkhutbah, atau hanya sebagian kecil dari sahabat yang masih diam. Maka kalau ada seperti itu, qul ma indallahi khairun minallahi wa minat tijarah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan dan hal yang melalaikan. Contoh lagi, misalkan saya ingin nuntut ilmu tapi kebentur pekerjaan, nuntut ilmu kebentur pekerjaan, nuntut ilmunya habis maghrib, pekerjaan saya kadang-kadang habis maghrib, atau sisa-sisa pekerjaan saya habis maghrib, maka pada saat itu dahulukan ilmu agama. Di sisi Allah dunia atau nikmat lebih besar. Kan ada orang-orang yang sudah dari pagi bekerja, dia masih ingin nambah, habis maghrib pinanya datang, habis maghrib kayaknya datang, padahal sudah dari pagi kerja sampai sore, yang aturan sore-sore sudah siap ke majelis ilmu. Ya, maka pada saat itu tanamkan dalam hati yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Begitu selalu obat agar tidak melenceng mengambil harta yang halal haram, atau obat terlalu tergiur dengan dunia, adalah mengingat apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal, lebih besar, lebih agung. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu sangat banyak. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma. Diindahkan kepada manusia. Apa yang diindahkan? Kecintaan terhadap syahwat wanita, anak-anak, harta, emas dan perak, kuda-kuda untuk berternak, wal an'ami wal harth, dan pertanian dan peternakan, dunia pokoknya. Kemudian Allah mengatakan itu adalah perhiasan dunia. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, dan Allah di sisinya tempat tinggal yang lebih baik. Maka kiat obat paling mujarab agar kita semangat untuk mencari yang halal, tidak tergiur dengan dunia, maka ingat apa yang ada di sisi Allah. Contoh, Pak, kita kadang memutuskan hubungan dengan kerahim kita, entah itu orang tua, entah itu adik kakak, entah itu paman bibi, keponakan, memutuskan hubungan gara-gara apa? Gara-gara istri kita atau gara-gara anak kita. Nah, kalau sudah anak dan istri menjadi musuh bagi kita untuk beramal soleh, pada saat itu ingat, ini istri, ini anak tidak lebih besar pahalanya dibandingkan apa yang ada di sisi Allah. Itu makna Allah berfirman, innama auladukum wa azwajukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya harta istri dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati. Kapan bisa menjadi musuh? Kalau gara-gara istri, gara-gara anak, kita memutuskan hubungan kekerabatan. Gara-gara istri, gara-gara anak, kita durhaka kepada orang tua. Maka pada saat itu, ingat, meskipun istrimu secantik apa, anakmu seimut apa, tapi memutuskan hubungan kekerabatan dosa. Dan ingat, pahala di sisi Allah lebih besar. Selalu seperti itu, Pak. Dalam kehidupan kita, kalau sudah ada dua pilihan, yang satu akhirat, yang satu duniawi, maka kita memilih yang mana? Akhirat. Apa yang ada di sisi Allah lebih besar, pasti itu. Ya. Ustaz, saya bingung, saya mau berhenti kerja, tapi ganti gimana ya? Tapi nanti gimana ya? Nanti besok saya mau makan apa? Tentunya nasi, enggak mungkin batu. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati, saat seperti itu ingat, pahala di sisi Allah lebih besar. Kemudian Allah menghadapkan firman-Nya kepada kaum mukminin dan memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepadanya dan agar meninggalkan sisa-sisa muamalah dengan riba yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan bahwa bila mereka tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bukti kita bertobat dari riba, kita berhenti dari riba. Saya menghutangi fulan, misalkan menghutangi Pak Rahman. Ya. Hutangnya 10 juta, ribanya 5 juta. Mata terlalu banget tuh. Hutangnya 10 juta, ribanya 5 juta. Bahkan mungkin ada kadang-kadang lebih dari itu. Ada enggak hutang yang ribanya lebih daripada pokok hutang? Ada enggak di tengah masyarakat? Paham maksud saya? Banyak. Pokok hutang ini sekian misalkan, ribanya lebih daripada pokok hutang. Ada enggak? Banyak ya. Nah, kalau seandainya saya mau berhenti bertobat dari riba, caranya ya sudah, saya cuma mengambil pokok hutang. Adapun riba-ribanya tadi tinggalkan. Ya, mengambil pokok hutangnya. Ini para ikhwan. Itu yang dimaksud oleh penulis agar mereka meninggalkan sisa-sisa muamalah dengan riba yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan itu disebutkan di dalam ayat 278. Wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jadi misalkan hutangnya saya berhutang 10 juta ya kepada Mas Rahman ya. Kemudian selama 2 tahun jatuh tempo. Nah, selama 2 tahun ini Mas Rahman harus membayar kepada saya setiap bulannya 500.000. Nah, ini tinggalkan sisa hutang, pokok hutangnya saja yang harus dibayar. Ya, sisa pokok hutangnya saja yang harus dibayar. Ayat ini juga yang menjadi dasar bagi siapa yang berhutang kepada bank konvensional, kemudian dia ingin bertobat, dia sudah bandel-bandel aja sama bank, enggak usah bayar ribanya. Bayar pokoknya saja. Paham? Saya berhutang 100 juta kepada bank konvensional. Bayar ribanya per bulan berapa biasanya kalau 100 juta? Hah? Berapa? 1% berarti Hah? 1 juta per bulan. Nah, itu enggak usah dibayar. Ya, enggak usah dibayar. Ustaz, datang polisinya, datang debt collector-nya. Maka ya sudah, kalau kita, yang penting kita kuat-kuatan. Saya mau bayar yang pokoknya saja. Artinya kalau kita berbicara secara hukum agama itu boleh. Bukan menyalahi agama. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Jadi ayat ini bisa berfungsi baik bagi yang menghutangi ataupun yang berhutang. Paham maksud saya? Paham enggak? Ayat ini berfungsi baik bagi yang menghutangi. Orang yang menghutangi kalau ingin bertobat sudah, enggak usah mengambil bunganya, ribanya. Hanya mengambil pokok hutangnya. Berfungsi juga bagi yang berhutang. Orang berhutang ke bank konvensional, ya, maka dia tidak usah bayar yang 1%-nya tadi, bayar cuma pokoknya. Apa sanksinya kalau kada bayar? Hah? Jaminan diambil. Kalau nggak ada jaminan, hah? Nggak mau ngasih pinjam. Ada yang kadang-kadang yang nggak pakai jaminan, ada. Yang sudah mereka sudah mereka percayai, ada yang nggak pakai jaminan kadang-kadang. Nah, kalau tidak ada resiko, yang jelas kalau tidak ada resiko, sudah tidak usah bayar interestnya itu. Bayar pokok hutangnya saja. Secara hukum agama itu boleh. Bukan berarti di luar atau tidak sesuai dengan kesepakatan, enggak. Karena kita diperintahkan untuk berhenti dari riba dan hanya mengambil pokok-pokok hutangnya. Itu dalil sebagian ustaz atau sebagian ulama yang mengatakan, "Ustaz, saya mau bayar pokoknya aja. Saya enggak ditagih juga, enggak ada jaminan saya juga. Orang banknya percaya sama saya. Tapi saya mau bayar pokoknya aja." Saya kemarin waktu ke Kebumen, Purbalingga, Cilacap, yang nganter saya dari Cilacap atau Kebumen ke Jogja, itu cerita keluarganya hutang ke bank sampai 1 miliar. Dalam tempo berapa tahun itu cuma membayar bunganya 1 miliar 8 juta per bulan dia bayar. Jadi seperti dia menggaji orang bank. Dia seperti menyuburkan bank. Subhanallah. Lihat buruknya. Saya sering mengatakan mereka punya muka dua. Yang satu tersenyum, yang satu merengut. Ya. Lalu saya bilang, gimana 1 miliarnya? Kapan tak bisa dibayar itu? Enggak tahulah Ustaz. Kemudian dia bertanya, bolehkah saya cuma bayar pokoknya saja nanti? 8 jutanya enggak usah saya bayar. Dan ternyata banyak pedagang-pedagang begitu. Hutang miliaran, dia cuma bayar kepada bank, apa namanya, bunganya. Banyak pedagang-pedagang itu. Hutangnya masih ada. Maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati Allah, boleh kita enggak bayar hutang, apa? Enggak bayar ribanya. Ambil hutangnya saja. Pokok hutangnya. Habis itu bayar, selesai. Kenapa? Karena itu saja yang menjadi hutang kita sebenarnya. Berdasarkan ayat ini, 278. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَنَعْتِ الرِّبَى. Dan inilah bukti yang paling jelas yang diakibatkan oleh keburukan riba. حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. Yang dimana Allah menjadikan orang yang suka berpraktek riba menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Timbul pertanyaan, buruknya dari mana kalau Allah memerangi orang tersebut? Hah? Buruknya dari mana? Artinya gini, kalau dia berhenti, sudah dia mengambil pokoknya saja. Kalau saya menghutangi dengan riba, saya ingin bertobat, saya ngambil pokoknya saja. Sisa hutang Anda pokoknya berapa? Sudah selesai. Nah, orang seperti ini yang tidak mau berhenti dari praktik ribanya, itu dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Sisi buruknya mana berperang dengan Allah dan Rasulnya? Hah? Enggak, maksudnya orang mengatakan, beliau kan mengatakan, inilah bukti yang paling jelas yang diakibatkan oleh keburukan riba, di mana Allah menjadikan orang yang suka berpraktek riba menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Sisi buruknya mana? Kalau kita katakan berperang dengan Allah dan Rasulnya, sisi buruknya mana? Enggak bisa menang. Itu dia. Cara berpikirnya mudah. Tidak bisa menang melawan Allah dan Rasulnya. Maka dia buruk. Ya. Dari sisi yang lain, buruknya berperang dengan Allah dan Rasulnya, berarti dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ya, pasti binasa. Itu buruknya. Karena gini Pak, orang kadang gak begitu ngeh dengan riba ini. Ya sudah, kalau berperang dengan Allah, ayo kita berperang. Nah, maka kita harus tekankan, berperang dengan Allah dan Rasulnya itu buruk dari sisi tidak akan pernah bisa menang. Yang kedua, kamu pasti berarti menjadi musuh Allah, bukan menjadi orang hamba Allah atau menjadi orang yang dikasihi Allah. Menjadi musuh Allah. Enggak sembarangan loh menjadi musuh Allah. Tidak seperti menjadi musuh makhluk. Menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Diperangi dan pasti kalah. Diperangi dan pasti kalah. Begitu cara menekankan di dalam hati riba itu buruk. Bahwa dia diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Saya sering ini berbicara kepada para dai, kadang-kadang terutama kalau di luar-luar kota, saya sering mengatakan, kalau lagi ceramah, itu tanamkan baik-baik, jelaskan secara detail agar masyarakat paham. Sehingga kalau itu perintah, mereka mau mengerjakan. Kalau itu larangan, mereka benar-benar menjauhi. Karena mereka sudah bermodal paham. Seperti ini. Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Kok Allah dan Rasulnya diperangi? Dan buruk pasti orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah menang dan selalu menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu akan masuk. Dia malas dan tidak mau melanggar larangan riba. Kita lanjutkan. Kemudian mengatakan, ثُمَّ قَالْ وَإِنْ تُبْتُمْ يَعْنِي مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ النَّاسَ بِأَخْذِ الرِّبَى وَلَا تُظْلَمُونَ. Artinya, kemudian Allah berfirman, dan jika kamu bertobat, maksudnya dari muamalah ribawiyah. Muamalah ribawiyah maksudnya adalah transaksi riba. Muamalah itu transaksi. Ribawiyah dengan cara riba. Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya manusia lain dengan mengambil riba, dan tidak pula dianiaya. Maksudnya tidak pula dianiaya bagaimana? Artinya dia kan sudah menghutangi orang. Ya harus kembali dong. Menghutangi orang dia harus apa? Kembali duitnya. Ya demikian. Wa bi bakhsikum ru'usu amwalikum fa kullu man taba min ar-riba fa in kanat mu'amalatun safilah falahu ma salaf wa amruhu mandurun fi. Dengan tindakan kalian mengurangi pokok harta kalian, maka siapapun yang bertobat dari riba, walaupun muamalah yang telah berlalu adalah miliknya, maka perkaranya akan diperhatikan oleh Allah. Ya, apa maksudnya? Kalau seandainya dia berhenti dari riba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat perkaranya. Dia benar-benar bertobat atau enggak. Kalau benar-benar bertobat, diampuni oleh Allah. Kalau masih lagi, maka akan disiksa oleh Allah. Kemudian, fa kullu man taba minar riba fa in kanat muamalatin safilatan falahu ma salafa wa amruhu manzurun fi wa in kanat muamalatin mawjudatan wajaba alaihi ya an yaqtasira ala ra'si malih. Namun apabila muamalahnya masih berjalan, wajiblah ia hanya mengambil pokok hartanya saja. Ya, wa fi hadza fa in akhadha ziyadatan faqad tajarra 'ala riba, dan bila ia mengambilnya lebih dari itu maka ia telah berani melakukan riba. Riba itu mengambil yang lebih dari hutang, itu riba namanya, dan itu riba fadl. Riba fadl salah satu jenis riba. Riba lebih, kita menghutangi 1 juta kita ambil dari orang itu 1.100.000, 1.200.000, itu namanya riba, riba fadl. Penulis kemudian mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati bayanun li hikmati riba wa annahu yatadammanu dhulma lil muhtajin bi akhdhi az-ziyadah wa tad'ufu ar-riba 'alayhim wa huwa wajibu indharihim. Ayat ini merupakan penjelasan akan hikmah diharamkannya riba, bahwa riba itu meliputi kezaliman bagi orang-orang yang membutuhkan dengan mengambil tambahan dan melipat gandakan atas riba mereka. Wa tadha'ufur riba 'alaihim wa huwa wajibu indharihim. Padahal dia seharusnya menangguhkan mereka. Jadi begini, Pak. Riba itu kezalimannya dari beberapa sisi. Yang pertama, mengambil untung dari menghutangi orang. Yang kedua, kalau sudah jatuh batas tempo, dia hutangi lagi dengan riba. Itu dua sisinya. Ini makanya kalau orang Arab jahiliyah dahulu, ya, Misalkan gini, saya menghutangi Mas Rahmat 1 juta. Itu hutang pokoknya ya, ribanya kamu harus bayar setiap bulan 50 ribu. Jadi di samping dan batas waktunya 1 tahun. Nah, setiap bulan beliau bayar 50 ribu sama saya. Nanti sampai jatuh tempo dia baru bayar berapa? 1 juta. Kalau tidak mampu bayar 1 juta tersebut, maka saya akan lakukan kezaliman kedua. Apa itu? Kamu mau bayar atau kamu saya tambah hutangnya? Mau bayar atau tambah hutang? Kalau enggak bisa bayar, maka ditambah hutangnya. Tambah hutangnya berapa? 1 juta lagi. Berarti ribanya 2 kali lipat. Yang tadi belum bayar, yang sekarang ditambah lagi ribanya. Berarti 100 ribu. Begitu kezaliman riba. Paham Pak kezaliman riba? Hah? Bisa dipahami? Coba, ada yang mau menjelaskan kepada saya? Bagaimana kezaliman riba? Ada dua saya sebutkan tadi. Yang pertama, mengambil untung dari riba itu. Caranya bagaimana? Tadi kan hutang nih, ini jatuh tempo. Ini awalan hutang, ini jatuh temponya. Hutangnya 1 juta. Harus dibayar di sini. Nah, selama ini berlalu dia harus bayar. Ini kezaliman pertama. Hutangnya masih tetap segitu-gitunya. Ini berlaku enggak di masyarakat, Pak? Oh, banyak. Ya. Kemudian, kalau sudah jatuh tempo, enggak bisa bayar, maka dia kena kezaliman kedua. Apa itu? Dia, kamu mau bayar atau nambah hutang? Dan dipaksa untuk nambah hutang. Plus riba. Ya. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Janganlah kalian makan riba yang bertumpuk-tumpuk. Itu yang tumpuk-tumpuk itu begitu. Di situ letak buruknya riba, lebih buruk, lebih bejat dibandingkan judi. Ya, orang yang membutuhkan malah kita injak-injak. Kaum muslimin yang aturan ditolong malah dia peralat. Untuk makanya Pak, orang Yahudi, orang Nasrani diikuti oleh orang Arab jahiliyah, mereka dulunya duduk ongkang-ongkang aja di rumah. Penghasilannya riba. Penghasilannya riba. Setiap bulan datang cuma makan gitu aja. Hutangnya masih ada dan dia harus bayar. Situ. Itu yang dimaksud oleh penulis ayat ini merupakan penjelasan akan hikmah diharamkannya riba dan bahwa riba itu meliputi kezaliman bagi orang-orang yang membutuhkan dengan mengambil tambahan. Sudah satu itu, sudah dipahami, mengambil tambahan dan melipat gandakan riba mereka. Padahal dia seharusnya menangguhkan mereka. Jadi kalau enggak bisa bayar, tangguhi. Makanya Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Jika orang yang sulit bayar, maka tunggulah sampai kapan? Sampai sanggup bayar, bukan malah ditambahin ribanya lagi, tambahin hutangnya lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita menghutangi orang, kemudian dikembalikan dengan ada kelebihan yang tidak minta atau tidak ada kesepakatan pada awalnya. Lalu dalam hati kita tahu kebiasaan orang tersebut apabila mengembalikan pasti berlebih. Mohon penjelasannya. Maka kalau sudah ada hati ke situ, ya, jangan kembalikan. Ah, kada apa-apa nih hutangnya. Sidin kira menambahi 500 ribu. Jangan. Ya, karena hutang itu sebenarnya aqdul ihsan min muslimin li akhi. Akad kebaikan dari seorang kepada saudaranya. Masa ingin berbuat baik pakai pamrih? Gitu. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada kebiasaan dan tidak ada isyarat, walau dengan isyarat pun. Misalkan, nih 1 juta, kena belikakanlah. Jangan keringat, nang hangatnya belikakan. Nah, itu isyarat. Haram itu. Walau dengan isyarat. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Ibu-ibu? Dulu saya pernah menghutangi teman tanpa ada akad riba. Ketika teman saya melunasinya dilebihi 50 ribu. Karena itu ditransfer, saya tidak bisa kontrol. Tidak bisa kontrol atau kenyamanan. Bagaimana hukumnya kelebihan tersebut? Apakah termasuk riba? Maka jawabannya tidak. Kalau seandainya itu murni dari si penghutang yang berhutang, tidak. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kebiasaan, tidak ada. Tidak mengapa. Bahkan itu termasuk daripada orang, adab orang yang berhutang. Rasulullah SAW bersabda, ahsanun nasi khuluqan ahsanhum qada'an. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutang. Rasulullah SAW contohnya, beliau berhutang ontak yang masih anak-anak kecil. Beliau bayar dengan onta yang sudah dewasa. Ya. Ini contoh. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, bukankah itu riba? Rasulullah SAW mengatakan, ahsanun nasi ahsanhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutang. Tapi dengan syarat tidak ada kesepakatan, isyarat atau apapun. Kalau ada kesepakatan, ya, walau dengan isyarat tidak boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Dan walaupun hanya 1.000, kalau tadi kan 50.000 banyak, walaupun hanya 1.000 tidak boleh. Ustaz, sedikit aja kada apa-apa, tetap enggak boleh. Karena tadi orang menolong itu harusnya tanpa pamrih. Ini malah menolong dengan pamrih. Ya, wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, subhanak. Dan pada pertemuan yang akan datang, ini kita sudah beberapa ayat lagi tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah selesai. Ya, ayat sampai 286. Berapa tahun? Hah? 4 apa 3 tahun? Saya datang ke sini 1435, pas Muharram. 1435, 1436, 1437. 3 tahun surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita selesai dalam beberapa hari ini. Insyaallah pekan depan atau Al-Muhim Muharram selesai insyaallah taala. Dan insyaallah yang ingin mengulang-ulang ada di rekamannya, baik di sini ataupun siapa yang ingin mengulang-ulang rekamannya dari awal ada sampai pada yang terakhir. Karena untuk dokumentasi-dokumentasi seperti ini saya sangat tekankan kepada bagian dakwah. Karena itu modal, Pak, modal berharap berhadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kalau yang ingin mendownload di internet ada juga dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah di kajian.net. kajian.net. Tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah. Dan kalau setelah selesai surat Al-Baqarah, kemungkinan besar kita tetap akan lanjutkan Ali Imran. Ya. Karena biasanya kalau sudah meloncat ke sana kemari, Ustaz, surat ini itu enggak akan selesai. Tapi teruskan saja sampai kapan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada pekan depan insyaallah kita akan membaca ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang hutang, ayat 282. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Ini yang bisa saya ucapkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum nanti kita menginjak kepada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, maka kita gembar-gembor lagi kepada kawan-kawan yang mungkin malas, yang mungkin kadang-kadang datangnya, yang mungkin terputus sama sekali karena sudah bingung, sudah lawas. Biasanya nuntut ilmu gitu, sudah lawas kada hadir umpat dari ayat 150, sekarang sudah ayat 270, banyak sudah lewatnya, kena jagin ya, padahal itu keliru ya. Maka nanti kita surat Ali Imran kita sebutkan lagi, gembar-gemborkan lagi agar kawan-kawan bisa ikut yang memang pagi bisa ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.